Tanpa walas kowe lunga biyen kae, ra ono mesakne aku sithik wae. Apa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadong no wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Tati saksiku. Tanpa walas kowe lungo biyen kae, ra ono mesakne aku sithik wae.